Di tempat ana salat jamaah hanya maghrib dan isya. Selain itu tidak ada jamaah. Yani subuh, zuhur, asar kosong. Maka apakah tetap wajib bagi ana untuk tetap salat di masjid ketika subuh, zuhur, asar? Naam. Tetap wajib bagi antum untuk mengerjakan salatul jamaah di masjid. Untuk menegakkan azan, dikumandangkannya azan, dan kerjakan salat. Adapun orang-orang yang tidak datang untuk salat jamaah, fal ithmu alaihim, mereka mendapatkan dosanya. Ya. Dan kadang-kadang pula ada kaum muslimin yang mungkin lewat lalu kemudian mereka salat di tempat tersebut. Maka apabila antum juga tidak mendatangi masjid dan tidak mengisinya pada waktu-waktu tersebut, maka masjid itu akan mu'attal, akan ditelantarkan. Ya. Kalau masing-masing mengatakan, "Wah, saya hanya sendirian saja." Kalau begitu enggak usah datang. Yang satu juga mengatakan, "Wah, kalau saya datang sendirian." Kalau begitu enggak usah. Nah, kalau di rumah mungkin masih bisa salat jamaah bersama keluarga. Lah, tetap di masjid. Sebab asal hukum dari salatul jamaah adalah di masjid. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa." Salat jamaah itu dilipat gandakan, maksudnya salat jamaah di masjid. Dilipat gandakan dibandingkan salatnya dia di rumahnya atau di pasarnya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang namanya salat jamaah itu dikerjakan di masjid. Kewajiban kita adalah mendatangi masjid, memakmurkan masjid. Kalau kemudian ada yakni orang-orang di sekitarnya mereka tidak ikut memakmurkan masjid, fal ithmu alaihim, maka mereka yang mendapatkan dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.